keluar tina penjara. Apak-apakan hiber manuk mun keluar tina kurung nyana berkicau nyana senang. Sebab kehirupan manuk ma ayana di alam bebas lain dikurungan. Kadeuleuna nyana ku urang sesenangan ngaheot di jero kurung padahal mah batinna mah ceurik manuk. Mana mantek aya hiji manuk beo, eta manuk beo teh bisa berkicau bisa ngomong. Barang nubogana endek berangkat ka hiji leuweung ngana bebeja hatur salam ka keluarga kulan wae di leuweung bawa kula di kurungan kitu kusaha di kurungan ku bapa geus eta berangkat nubogana ka ditu bebeja di leuweung wae rombongan beo. Enon, hatur salam di dulur anjin. Di mana? Di imah kula. Hirupna dikurung ku kaula. Karunya teh. Di paraban di inuman. Cerik beo. Di leuweung cerik malah aya nu ragag. Pluk. Cek nu boga beo teh aing nyampaikeun salam berarti jahat ye. Sebab bisa jadi paeh batur ku salamna dulurna nu dikurung. Wah, teu beres teh beo ai. Matur salam bae maehkeun nyana. Yes. Beres jana keperluan datang ka ieu mah. Cek beo kumaha? Disampaikeun. Sampaikeun. Nju. Atuhnya nacanali kali salam ke ente. Cuman salah sahijina aya nu ceurik parah. Yuk, paeh. Paeh. Mantak sia geus hatur salam deui paeh batur. Diatur salaman ku sia paeh geus hatur salamnya. Kerpek-kerpek-kerpek paeh deui nya. Ye. Cek nu boga manuk si hatur salam ka ditu itu paeh. Aduh nyampaikeun itu paeh di bere beja ka sia-sia paeh deui. Teu beres ieu mah. Kuraon paeh manuk. Cokot dikaluarkeun dipiceun. Hayu dipiceun hiber. Sial, sial. Yeay, nipu aing, sial. Langsung kiki perikut. Awas, sial. Awas, sial. Bolon, sial. Nipu aing. Sampai deik lah nyana di lewe. Pan dia bisa hirup bika dia deik. Pan kula diberi pelajaran ku ente. Pelajaran naon? Apan tadi nyampaikeun salam cenah haju paeh. Eta teh pelajaran jangkula. Oh, berarti kudu paeh horenganan hirup mah. Di mana-mana paeh dipiceun ku batur bisa hiber sangeunahna. Jadi urang ge kudu maehan heula awak urang. Paehan heula awak urang ulah diambeuan ku jelema. Lamun geus dipaehan awak urang eueuh deuleun batur geus teu nganggap ge ka urang tah urang paeh teh geus teu diambeuan ku batur lantaran di deuleu awak narudin lantaran di deuleu ngomongna ngaco lantaran di deuleu imahna gereod geus teu diambeuan ku batur horeng batinna mah apak-apakan di alam anu luas senang. Satungtung urang teu maehan diri urang. Kabeungkeut urang ku organisasi. Urang hirup aya di ruang lingkup organisasi. Moal hihi berat. Ngarana penjara ta organisasi. Urang hirup di beungkeut ku partai. Urang teh ruang lingkup urang aya di partai. Eta bae ngalengkah ka partai sejen geus teu bisa. Komo ka halayak rame mah. Hirup urang teh di kurungan ku partai. Ngabaceona dipaksa. Eta Kiai Golkar ngabaceo teh dipaksa. Bener pun. Dipaksa nya teh ngabaceo. Ta eta teh ku